ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي اندفع سعي أمتي فله أجر مئة شهيد. أما بعد، hadirin yang mulia, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang akan membangkitkan, Allah yang memberi makan minum seluruh makhluk setiap hari. Ya Allah yang membuat kita tertawa, Allah yang membuat kita menangis, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang dengan kasih sayangnya mengumpulkan kita pada subuh hari. Nah, hari ini mulia, insya Allah kita akan seperti yang hasil musyawarah kemarin, kita akan duduk bersama-sama untuk menyampaikan beberapa informasi-informasi. Kita mau sharing informasi yang kemarin kami terima ketika awal tahun kami berangkat ke India. Kami bermuzakarah dengan satu orang lama di India. Ada beberapa informasi penting. Ya, informasi penting. Informasi ini ya berkaitan tentang banyak hal. Ya, berkaitan juga dengan tadi ayat yang kita bacakan mengenai usaha dakwah. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan perniagaan yang menyelamatkan dari azab yang pedih? Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesuatu itu pedih, pasti pedih, Pak. Kita pernah dihebohkan, ya, bangsa ini digemparkan, dibuat menangis, ya, dengan kejadian, ya, musibah-musibah besar seperti tsunami, ya, yang membinasakan ribuan bahkan mungkin jutaan manusia. Ya. Peristiwa seperti ini Allah tidak pernah mengatakan di dalam Al-Qur'an peristiwa seperti ini perkara-perkara yang memedihkan. Allah hanya mengatakan ba'sun di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa amina ahlul qura ay yatihum ba'suna bayatan wa hum na'imun." Jadi musibah-musibah yang datang pada manusia ini, Pak, bencana-bencana ini, ya, menurut Al-Qur'an itu tidak lepas dari dua waktu saja. Yang pertama adalah di waktu pagi ketika orang asik-asik bermain, kemudian di malam hari ketika orang-orang asik tidur. Jadi musibah bencana yang datang kepada kita ini, ya, manusia ini, itu di dua waktu saja kata Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an Allah tidak pernah mengatakan peristiwa seperti ini peristiwa yang memedihkan, Pak. Allah hanya mengatakan ba'sun saja. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun? Apakah penduduk satu negeri, satu kampung merasa aman datang ke atas mereka satu malapetaka ba'sun? Ya. Bayatan wa hum na'imun, di malam hari ketika mereka asyik tidur. Yang kedua, awamin ahlul Qur'an ya'tihum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apa mereka merasa aman datangnya satu bencana, ya, di waktu pagi ketika mereka asik-asik, ya, bermain. Jadi bencana yang datang kepada manusia ini, ya, Al-Qur'an katakan waktunya cuma dua. Kalau enggak di waktu pagi ketika orang asik-asik bermain sibuk dengan kegiatan, atau di malam hari ketika orang tidur. Ya, so tsunami yang menimpa dan berbagai musibah ini, itu kalau bukan malam hari, datangnya siang, Pak, pagi hari. Dan peristiwa seperti ini Al-Quran tidak mengatakan memedihkan, Pak. Ya, Allah hanya katakan ba'sun saja. Maka hadirin yang mulia, Masya Allah, ini Allah katakan dalam Al-Quran, maukah aku tunjukkan satu perniagaan yang akan menyelamatkan kita dari azab yang memedihkan. Ya. Kalau Allah katakan pedih, maka tidak ada yang bisa mengukur kepedihannya, Pak. Ya, dan Allah kita beri kita satu jalan bagaimana selamat dari azab yang pedih. Ya, apa itu hadirin yang mulia? Ya, tu'minuna billahi wa rasulihi. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian melakukan pengorbanan-pengorbanan di jalan Allah dengan harta dan diri kalian. Ya, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, sungguhnya itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ya. Yaghfir lakum dzunubakum. Ini kemudian Allah berikan janji-janji, Pak. Ya, Allah berikan janji-janji di akhirat nanti. Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita. Wa yudkhilukum jannatin tajri, akan masukkan kita ke dalam surga-surga. Ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, wa masakin thayyibatan fi jannatin adn. Ya, tempat-tempat tinggal yang layak, yang baik. Ya, istana-istana yang membuat kita nyaman, ya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Masyaallah. Lagi-lagi kalau Allah katakan sesuatu itu besar, Pak, maka tidak ada manusia yang mampu mengukurnya. Ya. Maka bapak-bapak yang mulia, ya, setelahnya Allah katakan wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Tadi janji-janji itu Allah simpankan untuk kita di akhirat. Tapi kata Allah kemudian wa ukhra tuhibbunaha, ada perkara lain yang kalian sukai. Yang kita ini orang-orang yang berjuang untuk agama ini, kita menginginkannya, Pak. Apa kata Allah? Nasrun minallahi, pertolongan daripada Allah. Wafatkum karib, kemenangan yang amat-amat dekat. Jadi depan kita ini ada kemenangan, Pak. Orang-orang yang melakukan kerja dakwah ini, Allah janjikan kemenangan-kemenangan. Ulama kita katakan dakwah ini bukan untuk memperoleh kemenangan. Sekiranya Allah tidak memberikan janji kemenangan, dakwah mesti tetap dilakukan sampai kita mati. Sekiranya mesti kita sendiri, saya dan berdua dengan Tuhan sekalian, ya, yang diberikan kepahaman oleh Allah untuk kerja agama ini, maka kerja dakwah ini mesti tetap dilakukan, mesti tidak ada janji Allah. Ya, sampai kita mati. Walhal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan janji kemenangan, Pak. Ya, maka tentu yang menambah semangat kita. Maka kemudian kata Allah, wa basyiril mu'minin, berikan kabar gembira ini kepada orang-orang iman. Ya, bahwa di depan kita ini ada kemenangan-kemenangan. Maka hadirin yang mulia, kita buat majelis ini, ya, dalam rangka menyambut, ya, perintah Allah ini untuk memberikan kabar gembira kepada tuan-tuan sekalian. Ya, bahwasanya, ya, di depan kita ini ada kemenangan-kemenangan yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Ya, dahulu Rasulullah juga sering membuat majelis-majelis yang memberikan kabar gembira kepada para sahabat-sahabat. Bahkan di dalam perang Tabuk sekalipun, keadaan suasana perang, ya, di mana kaum mukminin ketika itu dalam keadaan kelaparan, Pak. Ya, tidak ada tanda-tanda kemenangan. Ya, ada batu besar yang tidak bisa dihancurkan itu, lalu kemudian Rasulullah pecahkan batu itu dengan beberapa kali pukulan. Keluar api, ya, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemenangan. Bahwa nanti kalian akan menaklukkan Parsi. Ya, para sahabat kebingungan, Masya Allah. Ini dalam keadaan perang, kita dalam kondisi lapar, makanan saja tidak ada. Rasul mengatakan kita akan menaklukkan Parsi. Jadi berita gembira ini untuk menguji keimanan para sahabat. Ya. Jadi di antara ujian keimanan kita ini adalah meyakini janji-janji kemenangan. Maka hari yang mulia inilah maksud kita buat majelis ini, ya, untuk menyampaikan beberapa informasi-informasi penting yang menjadi kabar gembira buat kita. Ya. Informasi ini juga berkaitan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah katakan dalam Al-Quran, Rasulullah Sallam katakan, ya, takunu fikum an nubuwah, ya, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, ya, thumma takunu mulkan adhan, thumma takunu mulkan jabbaran, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Ya, ayat hadis ini menjelaskan, ya, janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'ala Allahi alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaati la yastahlifannahum fil ardh." Allah berjanji kepada orang-orang iman dan amal saleh di antara kalian, ya, la yastahlifannahum fil ard, akan menjadikan mereka ini, ya, orang-orang yang mengurusi kehidupan dunia ini. Ya, kama stahlafal ladzina min qablihim, bagaimana Allah telah menjadikan orang-orang iman dan amal saleh dahulu, yaitu para sahabat, ya, mengurusi kehidupan dunia ini. Ya, dunia ini diatur oleh orang-orang beriman. Ini janji Allah. Maka Rasulullah menjelaskan makna di antara makna ayat ini. Ya, takunu fikum an-nubuwah, dan seterusnya hadis yang kami bacakan tadi. Mafhum hadis ini, Rasulullah memberitahu bapak-bapak bahwa semenjak zaman Rasulullah sampai hari kiamat, umat ini akan melewati lima zaman. Ya. Yang pertama adalah zaman di mana Rasulullah masih hidup. Ya, masa kenabian. Takunu fikum an-nubuwah. Ya, kemudian kata Nabi, "Tsumma takunu khilafatan 'ala minhajin nubuwah." Akan datang satu suasana kehidupan, ya, yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, petunjuk Rasulullah. Semua aspek kehidupan ikut sunnah, Pak. Ya, bagaimana Rasulullah mengajarkan orang-orang berjual beli di pasar, maka orang akan mengamalkannya. Bagaimana Rasulullah mengajarkan orang-orang bermuasyarah, ya, suami istri, teman, ya, tetangga dengan tetangga, itu juga diamalkan. Ya. Semua yang dituntunkan oleh Rasulullah dipraktikkan. Itulah zaman terbaik, ya. Khilafatan 'ala minhajin nubuwah. Seluruh aspek kehidupan mengikuti manhaj kenabian. Ya, itulah zaman Khulafaur Rasyidin, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, pada zaman itulah manusia, orang-orang beriman, laki-laki muslim balik seluruhnya salat berjamaah lima waktu di masjid. Perempuan menutup aurat dengan sempurna. Taklim-taklim dihidupkan di rumah dan di masjid. Kita berjalan, kita akan dengar orang-orang di rumah sebelah sana terdengar suara mengaji, yang di sana berzikir, dan seterusnya. Itulah suasana agama, Pak. Itulah yang kata Rasulullah, khairul quruni karni summa yalunahu, zaman terbaik adalah zamanku kemudian yang mengikutinya. Ya, padahal waktu itu tidak secanggih sekarang, Pak. Enggak ada pesawat, enggak ada satelit yang dikirim dihantar ke luar angkasa. Ya. Masjid Nabawi bahkan 9 tahun enggak ada lampunya. Ya, tetapi kata Rasulullah itulah zaman terbaik. Ya, bahkan ini zaman terbaik ini zaman terbaik sepanjang sejarah kehidupan di dunia ini. Semenjak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, zaman terbaik adalah zamannya Rasulullah dan para sahabat. Ya, namun hadisnya mulia, berita gembira, Rasulullah katakan, zaman terbaik yang pernah dialami para sahabat ini akan terulang sekali lagi. Ya, jadi sepanjang sejarah kehidupan dunia ini, Pak, mulai dari semenjak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, zaman terbaik itu dua kali hadirnya di muka bumi. Pertama zamannya para sahabat, kemudian sekali lagi sebelum Allah hancurkan dunia. Ya. Jadi kemudian kata Nabi tadi, zaman yang pertama adalah zaman kenabian di mana Rasulullah masih hidup. Kemudian zaman yang kedua adalah zaman Khulafaur Rasyidin. Ya, suasana agama diamalkan dengan sempurna. Kemudian kata Nabi, "Tsumma takunu mulkan adzan." Datang zaman raja-raja. Ya. Raja-raja, tapi kata Rasulullah menggigit. Ya. Zaman raja-raja ini udah enggak mengikuti petunjuk Rasulullah, Pak. Karena pemimpin ini tidak diangkat melalui musyawarah. Tetapi sistem kerajaan, ayah berkuasa meninggal nanti diganti anak, diganti cucu dan seterusnya. Tapi kata Rasulullah mulkan adzan. Meskipun zaman kerajaan tapi adzan. Ulama kita katakan yang dimaksud dengan adzan ini, menggigit ini maksudnya agama masih diamalkan dengan baik. Hanya sistem pengangkatan pemimpin saja tidak sunnah. Ya, itu bermula semenjak wafatnya Ali bin Abi Thalib diganti dengan Muawiyah sampai dengan runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki tahun 1924. Ya. Kemudian kata Rasulullah masuk zaman yang keempat, "Tsumma takunu mulkan jabbar." Datang zaman penguasa-penguasa yang memaksakan kehendaknya. Inilah zaman yang terburuk. Zaman yang paling buruk. Ya. Bermula semenjak runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki dengan digantinya berdirinya Republik Turki. Ya, negara sekuler Turki sampai dengan sekarang. Ya. Kemudian kata Nabi yang kelima dan tidak ada lagi setelah ini, "Tsumma takunu khilafatan 'ala minhajin nubuwah." Ya, zaman yang kelima yang Nabi sebut ini sama yang Nabi sebut zaman yang kedua tadi, Pak. Ya, sama persis, tidak ada bedanya. Bermana hadirnya mulia di depan kita ini akan datang satu suasana kehidupan di mana agama akan diamalkan seperti zaman para sahabat. Ya, kita akan melihat masjid yang kita tempati ini, ya, nanti akan penuh orang-orang di sekitar masjid ini salat berjamaah lima waktu. Tidak ada lagi orang-orang Islam yang tidak salat ya berkeliaran di luar apalagi nggak sholat. Kita nggak akan lihat lagi nanti perempuan keluar rumah nggak nutup aurat, Pak. Itu pasti datang. Ya. Kapan zaman itu datang? Ulama kita katakan zaman itu datang apabila kerja dakwah yang pernah dibuat oleh Rasulullah dan para sahabat kembali dihidupkan. Alhamdulillah sekarang dakwah ini telah dijalan dihidupkan kembali. Sudah hampir 100 tahun, Pak. Ya. Biasanya kalau sudah mau 100 tahun itu, ya sudah dekat kemenangannya, Pak. Karena Rasulullah katakan, ya Allah akan bangkitkan fi kulli ra'si mi'ati sanatin mujaddid. Setiap 100 tahun Allah akan datangkan pembaharu-pembaharu. Jadi ini sudah mau hampir 100 tahun, Pak. Ya. Maka Bapak-bapak yang mulia, kita sekarang berada di zaman keempat. Ya, inilah zaman yang paling rusak, Pak. Dan di zaman inilah ya pengorbanan terhadap agama, berpegang teguh kepada agama dinilai mahal oleh Allah. Ya, yang kata Rasulullah, barang siapa berpegang teguh dengan sunnahku, baginya pahala 100 mati syahid. Tapi kapan itu, Pak? Indah fasadi ummati, ketika umat ini masih rusak. Ya. Maka ketika datang zaman yang kelima itu nanti, maka pahala-pahala 100 mati syahid ini udah nggak ada lagi. Ya, karena Rasulullah katakan indah fasadi ummati. Ya. Dikatakan tidak ada orang yang mau yang masuk surga ini, Pak, pengen kembali ke dunia. Ya, karena sudah melihat balasan-balasan yang apa namanya yang indah, ya nggak mau lagi balik ke dunia. Kecuali kata Rasulullah orang-orang yang mati syahid, orang syahid ini mau kembali ke dunia, Pak. Ya bahkan pengen kembali ke dunia dalam keadaan tidak punya apa-apa dan mau mati syahid sebanyak 10 kali. Ya ada yang lebih besar daripada ini. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah ini, ketika rusaknya umat ini, baginya pahala 100 mati syahid. Lebih besar lagi, Pak. Tanpa harus mati 100 kali, kita memperoleh pahala 100 mati syahid. Oh. Ya. Sunnah ini adalah ini, hadirin yang mulia. Ya, salat berjamaah 5 waktu. Agama, mengamalkan agama dengan sempurna. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dan sunnah di antara sunnah yang paling besar adalah kerja dakwah. Ya. Alhamdulillah, ya kita semua dipilih oleh Allah, hadirin yang mulia, untuk kerja ini. Dengan ihsan dan kasih sayang Allah. Bapak Bapak yang mulia, maka kemarin kami melakukan perjalanan ke India bermuzakarah dengan satu orang lama di sana itu, beliau menyampaikan beberapa informasi. Nah, informasi tadi yang kami peroleh itu berkaitan dengan apa yang hadis yang kami sampaikan kepada tuan-tuan tadi ya, mengenai ya, fase-fase yang akan dilewati oleh umat Islam ini. Ya. Jadi ulama kita katakan kapan datangnya zaman kelima itu, ya di samping setelah kerja dakwah mulai dihidupkan, zaman kelima itu adalah zaman di mana kata Rasulullah, ya munculnya satu orang lelaki dari keturunanku kata Rasulullah yang akan dilantik menjadi khalifah seperti mana dahulu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali menjadi khalifah, dibaiat di depan Ka'bah di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Ya kata Rasulullah dia akan memenuhi dunia ini dengan keadilan setelah dunia ini diliputi dengan ya kezaliman. Ya. Lelaki ini ya semua orang sudah tahu ya, sering diceritakan di mana-mana ya. Ya orang-orang menyebutnya dengan Imam Mahdi ya. Ya. Hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini mencapai peringkat mutawatir, Pak. Ya. Bahkan termasuk bagian dari akidah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, hadisnya mencapai peringkat mutawatir maknawi. Ya, maka kebenarannya ya apa diyakini kebenarannya. Ya. Nah informasi yang kami terima kemarin dari India ini, ya beliau katakan kepada saya, ya Maulana Inamul Hasan itu 15 tahun sebelum beliau meninggal tahun 95, ya berarti sekitar tahun 80 beliau katakan ini bahwa orang yang akan memimpin zaman kelima ini telah lahir. Ya. Maulana Inamul Hasan katakan, orang yang akan memimpin zaman kelima ini telah lahir, Pak. Ya, berarti sekitar tahun 80. Ya. Tentu ucapan beliau tidak mungkin berdusta, Pak. Ya. Namun beberapa ulama kemudian melakukan kajian-kajian terhadap hadis-hadis Nabi, apakah mengenai kebenaran ucapan beliau. Maka didapati banyak hadis-hadis ternyata membenarkan apa yang beliau ucapkan. Ya. Di dalam banyak kitab dijelaskan tanda kelahirannya itu apabila ya, terjadinya satu perselisihan yang memicu peperangan. Ya. Di tahun 80 itu terjadi peperangan Irak-Kuwait, Pak ya. Yang menjadi terbukanya pintu masuknya penjajah di Semenanjung Arab yang sampai sekarang ya terus menerus kacau ya di Irak, ya Libya yang sekarang Suriah. Itu pintu masuknya di, dari perselisihan ya Irak Kuwait. Karena orang-orang apa penguasa-penguasa Kuwait ketika itu meminta bantuan ya orang-orang Eropa. Ya. Kemudian di dalam hadis dikatakan setelah perselisihan yang memicu peperangan itu akan terjadi dua gerhana bulan dan matahari di bulan puasa. Ya, dua gerhana bulan dan gerhana matahari bersamaan terjadi di bulan dalam satu bulan dan itu bulan puasa. Dan kemudian kata Nabi terjadi dua tahun berturut-turut. Dan memang setahun setelah itu tahun 81 itu bulan puasa 81 dan bulan puasa 82 itu terjadi gerhana bulan dan matahari. Ya, itu disebutkan dalam banyak kitab di antara tanda-tanda kelahirannya. Kemudian juga di antara tanda kelahirannya dalam banyak kitab dijelaskan bumi ini akan dilintasi bintang berekor. Ya, komet ya. Ya memang itu juga sudah direkam ya. Sejarah merekam bahwa komet melintasi ya, bumi ini pada tahun 85 setelah kejadian apa namanya gerhana itu. Ya. Jadi ini tanda-tanda yang membenarkan Pak, berdasarkan hadis Nabi apa yang beliau ucapkan. Ya, sekiranya pun tidak disebutkan dalam hadis-hadis itu, maka kita meyakini tidak mungkin Maulana Inam Hasan berdusta. Ya. Maka hadirin yang mulia, ada banyak hadis-hadis lain yang bisa menunjukkan kebenaran itu. Ya, tapi mungkin cukup yang itu yang bisa kita sampaikan dulu. Ya. Maka kalau tahun 80 beliau katakan lahir, bermakna lelaki yang akan memimpin zaman kelima ini sekarang sudah berumur sekitar 33 tahun, Pak. Ya. Tahun 80 itu bertepatan dengan 1400 Hijriah. Ya, sekarang sudah 1434. Ya. 3 hari lagi masuk 1435. Ya, Pak ya. Bermakna pemuda ini, lelaki ini berumur 33 tahun untuk Masehi, 34 untuk tahun Hijriah, Pak. Nah, maka kemudian beberapa ulama melakukan kajian lagi mengenai hadis-hadis kapan kemunculan di apa lelaki ini dibaiat di Ka'bah. Maka didapati ya, hadis-hadis menjelaskan bahwa dia akan dilantik di Ka'bah itu jadi khalifah itu ketika berumur 34 tahun atau 35 tahun. Bermakna dalam hitungan setahun dari sekarang. Ya. Informasi ini dikuatkan oleh banyak hadis. Di antaranya hadis yang lain mengatakan bahwa dia akan menjadi khalifah itu ketika ya, tahun haji, tahun hijriah ganjil, di mana tahun itu terjadi haji akbar. Ya, haji akbar yang dimaksud adalah wukuf bertepatan dengan hari Jumat. Ya, kan haji akbar ini ada khilaf di antara ulama maknanya. Tapi yang dimaksud haji akbar ini adalah bertepatannya wukuf dengan hari Jumat. Nah, memang kalau kita melihat perhitungan hisab tahun depan ini, ya 1435 ganjil, yaitu diprediksi wukufnya jatuh pada hari Jumat. Ini informasi berdasarkan hadis Nabi. Ya. Maka kita tinggal hitungan beberapa bulan masuk zaman yang kelima, Pak. Yang pasti ini kebenarannya Allahu a'lam, Pak ya. Ini hanya berdasarkan kajian terhadap hadis-hadis Nabi dan informasi dari ulama-ulama. Ya. Yang pastinya Allah yang tahu. Ya, tapi berdasarkan informasinya menunjukkan demikian. Maka sekiranya itu benar, kita berdoa mudah-mudahan ya, jadi, Pak ya. Maka zaman keempat ini tinggal hitungan beberapa bulan, Pak. Ya. Maka pahala-pahala 100 mati syahid yang tadi banyak itu, ya, menghidupkan sunnah, ya, mengamalkan agama, menyampaikan agama, hanya tinggal hitungan beberapa bulan. Masuk zaman kelima, pahala-pahala yang besar itu tidak ada lagi. Ya. Karena kata Rasulullah, indah fasa di umat ketika umat ini masih rusak. Kemudian beberapa ulama juga melakukan kajian, Pak. Ini yang mungkin berita gembira buat teman-teman. Ya, sebenarnya informasi ini belum bisa diekspos keluar ya, hanya untuk karangan teman-teman, karena kita khawatirkan menimbulkan fitnah. Ya. Jadi setelah dilakukan kajian terhadap hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang kepemimpinan akhir zaman ini, didapati beberapa kesimpulan. Yang pertama, nanti yang akan melantik Khalifah Al-Mahdi ini adalah ulama-ulama dari usaha dakwah. Ini berdasarkan isyarat dalam hadis Nabi. Nanti insya Allah kita akan sampaikan hadisnya. Ya, kesimpulan pertama yang akan mengangkatnya nanti, melantiknya itu adalah ulama-ulama kita. Masyai-masyai dalam dakwah. Yang kedua, ketika khalifah ini muncul, dia akan membentuk satu pemerintahan dunia, Pak. Ya, pemerintahan dunia. Bukan pemerintahan skop nasional seperti Indonesia, Saudi Arabia, Tapi seluruh umat Islam di dunia ini akan dipimpinnya. Karena inilah tuntunan Rasulullah. Ya, Rasulullah katakan dalam satu hadis, ya, "Idza bui al-khalifatani faqtulu al-akhira minhuma." Jika dibaiat dua pemimpin, maka bunuh yang kedua. Ini bermakna Rasulullah yang memberitahu orang Islam di muka bumi ini enggak boleh punya dua pemimpin. Hari ini Muslim Indonesia pemimpinnya lain, Muslim Malaysia pemimpinnya lain, Muslim Saudi juga pemimpinnya lain, Pak. Ya, kata Rasulullah, kalau umat Islam punya dua pemimpin, bunuh yang kedua. Umat Islam tidak boleh punya lebih dari satu pemimpin. Ya, maka ketika Khalifah ini muncul, Pak, dia akan memimpin seluruh umat Islam di dunia ini dan akan menyatukan umat Islam. Ya. Maka dia akan membentuk satu pemerintahan, Pak, pemerintahan dunia. Setelah dikaji hadis-hadis tentang kepemimpinan ini, didapati kesimpulan bahwa orang-orang yang akan membuat ya persiapan pada pemerintahan dunia ini adalah orang-orang dakwah. Ya, yang membuat persiapannya ini, Pak, pembentukan pemerintahan dunia ini adalah orang-orang dakwah. Ya. Kemudian kesimpulan yang ketiga, ini yang paling mengejutkan kita, Pak. Ya, bahwa Khalifah Al-Mahdi ini ya berdasarkan isyarat dalam hadis Nabi sebelum dilantik menjadi khalifah ya, oleh ulama-ulama kita di Ka'bah itu adalah orang yang aktif dengan kerja-kerja dakwah. Bermakna dia kartun, Pak. Jadi Khalifah Al-Mahdi ini kartun, Pak. Ya, ini berdasarkan isyarat hadis Nabi. Bahkan berdasarkan isyarat hadis itu bukanlah orang yang lama. Dia orang yang baru aktif dalam kerja dakwah. Lalu kemudian dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifah. Ini beberapa tiga kesimpulan yang didapati dari hadis-hadis Nabi. Apa hadis-hadis yang menunjukkan itu, Pak? Ya, yang pertama tadi kesimpulannya adalah yang melantiknya nanti dan yang membuat persiapannya adalah orang-orang dakwah. Apa hadisnya? Rasulullah katakan dalam satu hadis, sebelum kedatangan pemimpin ini, Khalifah Al-Mahdi ini, akan didahului oleh munculnya satu orang lelaki dari keturunan Banu Tamim. Dia akan muncul di sebelah timur, kata Rasulullah. Ya. Kata Rasulullah kemudian, lelaki keturunan Banu Tamim ini pengikutnya banyak. Orang-orang banyak mengikutinya. Ya, kata Nabi kemudian, jika kamu mendapatinya, wajib kalian ikut. Kenapa? Lelaki Banu Tamim inilah, dan pengikutnya yang banyak ini, mereka lah yang akan mempersiapkan segala-galanya untuk kepemimpinan Al-Mahdi. Jadi, siapa lelaki Banu Tamim? Banu Tamim bahasa Arab yang berarti anak keturunan Tamim. Tamim ini adalah kakek kedua ke atas Abu Bakar. Bermakna, Abu Bakar ini adalah Banu Tamim. Dari anak keturunan Tamim. Maka yang dimaksud Rasulullah, lelaki di akhir zaman dari Banu Tamim adalah lelaki dari keturunan Abu Bakar. Siapa yang dimaksud? Tidak ada ulama yang tahu secara pasti, Pak. Karena keturunan Abu Bakar banyak. Tersebar di seluruh penjuru dunia. Ada di mana-mana. Di Afrika, di Asia, dan di mana-mana, di Arab. Ya, tidak ada yang mengetahui yang pasti siapa orangnya. Namun, setelah apa yang terjadi di dunia sekarang ini, fenomena dunia yang terjadi sekarang ini, seolah-olah memberitahu kepada kita siapa orangnya, Pak. Ya, kejadian besar, fenomena besar dalam di dunia sekarang ini adalah munculnya satu gerakan ingin menghidupkan kembali agama. Menghidupkan sunnah Rasulullah SAW seperti zaman sahabat. Ya, yang mana setiap tahun orang-orangnya berkumpul sebanyak 2 juta orang lebih. Ya, melakukan istimak, ya, berpikir untuk, ya, berkumpul untuk fikir yang sama. Maksud yang sama bagaimana menghidupkan agama ini, Pak. Inilah fenomena besar yang terjadi di dunia sekarang. Ya, 2 juta manusia berkumpul di Tonggi untuk fikir agama. Ini pertemuan umat Islam terbesar kedua setelah haji. Bahkan mungkin bisa dikatakan yang paling besar. Karena tidak bercampur dengan perempuan. Bahkan berkumpul untuk maksud yang sama. Bagaimana agama wujud kembali seperti di zaman Rasulullah. Ini fenomena besar. Siapa yang memulai gerakan besar ini, Pak? Ya, kita semua sudah tahu. Dimulai oleh seorang anak. Ya, Maulana Ilyas. Ya. Yang mana silsilahnya ini sampai kepada Abu Bakar. Nah, tadi kata Nabi akan muncul satu orang dari sebelum kedatangan Khalifah Al-Mahdi ini didahului oleh munculnya satu orang lelaki dari keturunan Abu Bakar. Tapi munculnya di sebelah timur, kata Nabi. Ya, bukan di Arab, tapi di timur. Ya, Maulana Ilyas ini India. Ya, India ini adalah sebelah timur Mekah, Pak ya. Masuk daerah timur jauh. Ya, kata Nabi tadi, tapi munculnya di timur. Kemudian kata Nabi, banyak orang-orang yang mengikutinya. Nah, 2 juta manusia yang berkumpul setiap tahun di Tonggi ini sesungguhnya semuanya mengikuti Maulana Ilyas. Bila kita yang buat kerja dakwah ini, ya mengikuti beliau karena beliau yang memulai menghidupkan kerja-kerja. Ya, kata Nabi kemudian, kalau kamu mendapatinya wajib kalian ikut. Kenapa? Sesungguhnya orang inilah dan pengikutnya ini, mereka lah yang mempersiapkan segala-galanya untuk kepemimpinan dalam hari. Nah, ini isyarat dari hadis Nabi, Pak. Jadi, ya, kalau fakta di lapangan, Pak, ya, kemarin 2012 kami ke Bangladesh juga berjumpa dengan satu orang lama di sana, kami bermuzakarah. Ya, beliau memang beritahu, katanya, memang setiap tahun haji ganjil, masyai-masyai kita ini, ya, perangkat ke Mekah, ya, di Madinah. Mereka ada tempat khusus di sana berkumpul. Ya, memang itu di antara agenda masyai-masyai kita. Ya, mereka sudah mempersiapkan untuk itu. Jadi, setiap tahun haji ganjil, mereka akan berangkat. Ya, ini, jadi apa isyarat dari hadis Nabi dengan fakta di lapangan, sudah cocok. Karena ulama-ulama kita memang sudah mempersiapkan. Dan insya Allah tahun depan ini juga ulama kita akan berangkat lagi, masyai kita akan berangkat. Ya. Sebenarnya kata beliau sudah lama ya, sejak zaman Hadraji, ya, ulama kita intensif ke sana. Tapi tahun-tahun belakangan ini lebih sering lagi. Karena ya, itu tadi sudah banyak tanda-tanda di alam ini yang menunjukkan kedekatannya, Pak. Ya. Ya. Kemudian, Khalifah Al-Mahdi ini, Pak, ya, berdasarkan syarat Nabi, adalah orang yang aktif dengan kerja dakwah. Ya. Secara logikanya, kalau yang mengangkatnya masyai-masyai dalam dakwah, Pak, tentu juga yang diangkat adalah orang-orang dakwah. Itu secara logika, Pak, ya. Kita sama-sama tahu bahwa usaha dakwah ini adalah usaha islah diri, Pak, ya. Usaha atas hidayah. Ya, ada banyak istilahnya, usaha atas hidayah, usaha islah diri. Ya, ada banyak dalam hadis-hadis Nabi menyebutkan istilah-istilah ini, Pak. Rasulullah katakan dalam satu hadis, Allah Subhanahu wa taala akan mengislah Al-Mahdi ini hanya dalam satu malam. Ya, diislah dalam satu malam. Ya. Satu malam ini, berapa yang dimaksud dengan satu malam ini, Pak? Ada satu hadis tentang Dajjal. Rasulullah katakan Dajjal ini ketika lepas dia akan hidup selama 40 hari. Hari pertama sama dengan setahun, hari kedua sama dengan sebulan, hari ketiga sama dengan seminggu. Hari pertama yang sama dengan setahun itu maksudnya adalah 1000 tahun. Ya, maka hari kedua yang sama dengan sebulan bermakna 1000 tahun dibagi 12 bulan. Maka maksudnya adalah 83 tahun. Kemudian hari ketiga yang sehari sama dengan seminggu, maka 83 tahun tadi dibagi 4 minggu. Dapatnya sekitar 20 tahun lebih. Maka yang dimaksud satu malam tadi, kalau pakai perhitungan ini, satu malam itu bermakna 3 tahun setengah, Pak. Ya, bermakna hadis ini memberitahu kepada kita, sebelum diangkat menjadi khalifah, Allah islah dia hanya dalam 3 tahun setengah dengan kerja-kerja dakwah ini. Ya, islah ikut program intiqali maqami ini hanya 3 tahun setengah. Diislah oleh Allah dengan kerja-kerja dakwah, ya, ditarbiyah oleh Allah dan sebagainya, kemudian dilantik menjadi khalifah. Hanya dalam hitungan 3 tahun setengah, Pak. Sebenarnya, ya, namanya adalah Muhammad. Al-Mahdi adalah gelarannya, Pak. Gelarannya saja, Al-Mahdi itu sudah menunjuk kepada usaha dakwah. Ya, Al-Mahdi bermakna orang yang diberi hidayah. Ya, Al-Mahdi ini isim maf'ul, berasal dari bahasa Arab, hada yahdi hidayatan. Ya, fahuwa hadin wa dzalika mahdiyyun, orang yang diberi hidayah. Ya, gelarannya saja itu sudah menunjuk kepada usaha dakwah. Karena kita sama tahu usaha dakwahnya adalah usaha atas hidayah. Ya, Al-Mahdi orang yang diberi hidayah. Istilahnya saja, gelarannya saja sudah menunjuk bahwa dia adalah orang yang diislah oleh Allah dengan kerja-kerja dakwah yang merupakan usaha atas hidayah. Ya, ada banyak lagi hadis-hadis yang lain, Pak. Ya. Maka ketika dia muncul ini, Bapak-bapak, ya, dia akan memimpin dunia selama 7 tahun. Ya. Akan ada takaza perang. Ya, 4 takaza besar, Pak. Kata Rasulullah dia akan melakukan ya perang melawan semenanjung Arab. Ya, dan Rasulullah katakan mereka dia akan menang. Dia akan menaklukkan semenanjung Arab. Maka seluruh negara-negara Arab ini jatuh di bawah kekuasaannya. Kemudian kata Rasulullah dia akan memerangi Parsi. Parsi ini kalau sekarang Iran, Pak, ya. Maka ini pun jatuh, bukan dimenangkan. Kemudian kata Nabi orang yang ketiga dia akan memerangi Rom. Ya, Al-Mahdi akan memerangi Rom, Eropa, Pak, ya, Romawi. Ya, dimenangkan juga. Bahkan dikatakan Romawi ini ya takluk tidak dengan pertumpahan darah. Pasukan hanya masuk mengucapkan Allahu Akbar, La ilaha illallah, maka benteng-benteng jatuh roboh, Pak. Pertanda orang-orang yang masuk itu adalah orang-orang yang iman, Pak. Orang-orang iman yang kalimah yang keluar dari lidahnya bisa menggetarkan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kata Rasulullah yang keempat adalah perang melawan Dajjal. Ya, Dajjal ini Dikatakan yang dimaksud adalah inilah perang melawan Yahudi Israel. Ya, yang keempat. Di sinilah perang keempat ini Allah turunkan, munculkan Dajjal dalam wujud manusia. Tapi tidak lama, hanya hidup hanya 37 hari saja. Ya, maka di hari yang ke-37 dia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena di antara takdir Allah yang bisa mengalahkan Dajjal ini bukanlah Al-Mahdi, tetapi Nabi Isa alaihissalam. Maka di perang yang keempat ini, di tahun ke-7 ini, ya, ketika pasukan Al-Mahdi dengan pasukan yang berada di satu perbatasan Syria dengan Israel, di Masjid Menara Putih, ya, dalam hadis dikatakan, setelah berkomat untuk salat subuh, ya, Al-Mahdi ingin naik menjadi imam, lalu Allah turunkan Nabi Isa di masjid. Maka kemudian Al-Mahdi katakan, inilah orang yang kita tunggu-tunggu. Ya, lalu kemudian ya, Al-Mahdi menawarkan kepada Nabi Isa untuk menjadi imam, ya, Nabi Isa menolak. Katanya, ikamah ini dikumandangkan untuk kamu. Kamu adalah pemimpin bagi yang lain. Maka kemudian Al-Mahdi menjadi imam, Nabi Isa menjadi makmumnya. Ya, lalu kemudian mereka masuk nyebrang ke Israel. Maka disitulah, ya, maka disitulah, ya, Pak, disitulah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Ya, maka bapak-bapak yang mulia, hadis ini ingin beritahu kepada kita, ya, maka ketika Nabi Isa ini muncul di tahun ke-7 kepemimpinan Al-Mahdi, maka semua ahlul kitab di muka bumi ini akan menjadi Islam. Inilah yang kata Allah dalam Al-Quran, wa in min ahlil kitab illa layu'minan nabi qabla maut. Tidak ada dari kalangan ahlul kitab yang ada di muka bumi ini, dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, illa layu'minan nabi qabla maut, kecuali akan beriman kepada Nabi Isa, akan masuk Islam. Maka kalau dikatakan sekarang ada 7 miliar manusia, Pak, semuanya nantinya akan beriman kepada Allah. Kecuali kata Rasulullah, tinggal hanya sedikit golongan beberapa orang manusia ini, sekelompok kecil yang masih kufur. Ya. Maka di zaman itulah kemudian agama ini kembali diamalkan dengan baik. Ya. Makanya ulama kita katakan, ketika zaman itu datang nanti, Pak, 7 miliar manusia beriman kepada Allah. Setiap hari 7 miliar manusia melakukan sholat berjamaah. Setiap hari mereka baca Quran. Ada yang berhaji, ada yang berpuasa, ada yang bangun pesantren, lalu madrasah-madrasah. Kemudian masuk ribuan santri-santri menjadi hafiz-hafizah. Maka seluruh pahala-pahala ini, Pak, pahala 7 miliar manusia sholat setiap hari, sampai hari kiamat mengalir untuk orang yang buat kerja-kerja dakwah ini. Maka hadis ini ingin beritahu kepada kita, agama wujud di akhir zaman ini, Pak, ya, pahlawannya ada dua, Pak. Pertama, Khalifah Al-Mahdi, kemudian Nabi Isa alaihissalam. Ya, inilah dua pahlawan yang Rasulullah sebutkan akan, ya, melakukan perjuangan-perjuangan untuk mengembalikan agama ini. Ya. Ada satu hadis lain, Pak. Satu hadis lain yang ingin menjelaskan kepada kita. Hadis ini katakan, di akhir zaman akan ada dua golongan manusia yang Allah haramkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Ya. Dua golongan manusia yang muncul di akhir zaman. Ya, Allah haramkan jasad mereka ini tersentuh api. Pertama adalah golongan orang-orang, sekelompok manusia yang ikut bersama Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa nanti muncul, ada orang-orang yang menyertainya, Pak. Kemudian kata Nabi yang kedua, tadi dikatakan bahwa akhir zaman ini ada dua pahlawan, Pak. Hadis yang ucapan kedua ini, dalam hadis ini, menjelaskan kelompok yang kedua, Pak. Tapi tidak disebutkan pahlawannya. Hanya menyebutkan kelompoknya saja. Kata Nabi, ya, kelompok yang kedua, golongan kedua yang Allah haramkan jasadnya masuk api neraka adalah orang-orang yang berjuang untuk agama ini munculnya di India. Tapi Rasulullah tidak menyebutkan pahlawannya Al-Mahdi tadi. Kalau pertama tadi Rasulullah katakan, ya, kelompok pertama adalah orang-orang yang menyertai Nabi Isa. Kelompok kedua, Rasulullah tidak menyebutkan Al-Mahdi, tapi menyebutkan orang-orang yang akan memperjuangkan agama. Sementara kita tahu bahwa pahlawan akhir zaman ini cuma dua saja, Pak. Seolah-olah Rasulullah ingin beritahu kita bahwa pahlawan yang kedua Al-Mahdi datang dari mereka ini, Pak. Dari orang-orang yang memperjuangkan agama ini yang muncul di India. Jadi ini hadis-hadis ingin beritahu kepada kita dari mana munculnya pemimpin akhir zaman. Maka kita bersyukur kepada Allah. Maka ya, kepemimpinan akhir zaman ini datang dari usaha dakwah. Ya. Ulama kita katakan kerja dakwah ini dibuat bukan untuk menunggu-nunggu Imam Mahdi. Ya, bukan. Tapi kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan munculnya pemimpin akhir zaman dari kita, inilah hadiah besar untuk kita. Masya Allah. Ya, semakin meyakinkan kita akan kebenaran kerja dakwah ini, Pak. Ya. Maka inilah bapak-bapak, ya, informasi yang kita dapatkan kemarin. Ya, maka beberapa bulan yang tersisa ini, maka zaman ini perlukan banyak rombongan-rombongan dakwah yang dikeluarkan. Ya, diperlukan banyak-banyak orang-orang yang dikeluarkan. Ya, kita telah meyakini bahwa kerja dakwah inilah yang akan membuka ya kepemimpinan akhir zaman yang hanya tinggal hitungan beberapa bulan. Ya. Kalau pemimpinnya ini datang dari usaha dakwah, Pak ya. Kalau khalifah pemimpin dunia ini karkun, maka tentu yang mana dia diislah, diperbaiki oleh Allah dengan kerja-kerja dakwah ini, yang dia menjadi baik dengan program-program dakwah, ya program jaula, ya program khususi, ta'lim, ya dan sebagainya. Ya maka ya program-program ini nanti akan insyaallah akan terus berlanjut. Ya akan terus berlanjut dan dikembangkan. Ya, maka ketika dia muncul ini Pak, maka semua sistem di dunia ini akan berubah. Ya, sistem pemerintahan, sistem keamanan, sistem pendidikan, semua akan ikut sunnah Rasulullah. Ya, maka khalifah ini ketika dilantik akan mengangkat amir-amir untuk seluruh negeri-negeri muslim. Seperti mana dulu Rasulullah mengirim ya Mu'az bin Jabal menjadi amir ya gubernur di Yaman, mengirim Amr bin As menjadi gubernur, menjadi amir di Mesir dan sebagainya. Maka khalifah ini nanti juga akan mengirim amir-amir ke seluruh negeri-negeri muslim. Ya, maka sistem presiden ini akan runtuh, Pak. Ya. Diganti menjadi sistem keamiran. Ya, khalifah akan mengirim amir untuk Indonesia, untuk Malaysia, Saudi Arabia, Yaman dan seluruh negeri muslim. Dan amir-amir ini akan dibawahi oleh khalifah ini. Ya. Tidak ada lagi sistem presiden. Ya, kemudian amir-amir ya Indonesia nanti mengangkat lagi amir untuk tingkat provinsi yang mungkin sekarang ini sederajat dengan gubernur. Ya, seterusnya lagi amir provinsi nanti mengangkat amir tingkat kecamatan dan sebagainya. Terus sampai pari peringkat paling bawah. Nah, semua posisi-posisi amir ini akan dipegang oleh orang-orang dakwah, orang-orang iman. Inilah yang Allah maksudkan tadi dalam Al-Quran, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَحْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. Allah berjanji kepada orang-orang iman dan amal saleh akan menjadikan mereka ini penguasa-penguasa di muka bumi. Mereka yang akan mengurusi kehidupan dunia ini. Nah, bapak-bapak, bukan hanya pemerintahan saja, tapi semua sektor-sektor penting dalam kehidupan ini akan dipegang orang-orang iman. Sistem keamanan, sistem pertanian, perdagangan, ya pengairan dan semuanya ini akan dipegang oleh orang-orang iman. Maka pada situlah orang-orang dakwah sekarang nanti ini akan diuji dengan harta benda, diuji dengan kekuasaan. Ya, seperti mana dahulu para sahabat diuji dengan kekuasaan, Pak. Bagaimana Bilal yang dahulunya budak menjadi gubernur amir, Pak. Ya, diuji dengan kekuasaan. Maka di depan kita nanti orang-orang iman yang buat usaha dakwah ini akan juga diuji dengan kekuasaan. Ya. Maka bapak-bapak yang mulia, kalau sekiranya ini nanti terjadi insyaallah, ya, yang pasti Allah yang tahu, Pak. Ya. Maka orang-orang yang sekarang sibuk mencalonkan diri, ya, menghabiskan miliaran rupiah untuk menjadi gubernur, menjadi presiden, menjadi anggota dewan dan sebagainya, maka semua mereka sesungguhnya akan menghambur-hamburkan uang. Ya, kalau ini jadi, Pak, ya, maka mereka akan menghamburkan uang. Maka bapak-bapak yang mulia, ya, kita tinggal menghitung beberapa bulan ke depan ini, ya, maka diperlukan banyak rombongan-rombongan dakwah dikeluarkan, Pak. Ya, ketika zaman itu nanti datang, maka semua orang ini akan berbondong-bondong masuk usaha dakwah. Semua orang berbondong-bondong. Ya, ulama-ulama, umara, ya, tua muda, kaya miskin, semuanya akan berbondong-bondong masuk sana. Dan orang-orang ketika khalifah ini telah muncul, semua orang ya telah bersedia menyerahkan seluruh harta diri waktunya untuk agama ini. Ya, nyawanya pun bahkan rela diberikan untuk agama ini. Tapi bapak hadirin yang mulia, orang-orang yang baru bersedia memberikan seluruhnya untuk agama ketika khalifah ini telah muncul, ya mesti mereka bersedia memberikan seluruh hartanya, ya nyawanya sekalipun, ya bahkan hati mereka ini membawa iman seperti 100 para sahabat, tetapi pengorbanan yang mereka lakukan tidak sama dengan pengorbanan yang dibuat sebelum datangnya khalifah ini. Ya, pengorbanan kita keluar di jalan Allah ini, Pak, ya sangat nilainya, tidak sebanding. Ya, oleh karena itu kita mau di waktu bulan-bulan yang tersisa sedikit ini, kita buat keputusan untuk segera keluar di jalan Allah. Ya. Maka bapak-bapak yang mulia, orang-orang yang buat usaha dakwah ini, semua adalah orang-orang pilihan, Pak. Rasulullah katakan, amalan ini, amalan manusia ini dinilai di ujung-ujungnya, Pak. Ya, dinilai di akhir-akhirnya. Ya. Agama mewujud, itu ada dua fase. Seperti dahulu di zaman Rasulullah, agama mewujud itu ada dua fase, fase Mekah dan fase Madinah. Ya. Sekarang juga mau wujud agama ini ada dua fase, Pak. Kalau ulama kita katakan sekarang ini ibarat fase Mekah. Maka ketika khalifah ini muncul dibayar oleh para ulama-ulama, maka itu masuk fase Madinah. Ya, yang mahal adalah perjuangan ketika di fase Mekah ini. Orang-orang yang berjuang untuk agama di fase sekarang ini sebelum khalifah muncul, inilah yang kata Rasulullah, ya di sisi Allah dianggap seperti orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Rasulullah katakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, kalian ini sekarang jelas dalam hidayahnya Allah. Kalian melakukan kerja dakwah, ya berjuang untuk agama, berkorban untuk agama ini. Ya, setelah ini kata Rasulullah akan datang kepada umat ini dua penyakit, ya, yang memabukkan. Yaitu dua sesuatu yang memabukkan. Pertama kemewahan dunia, kemudian kejahilan tentang perkara agama. Ya, namun kata Rasulullah, ketika umat ini hidup mewah, ya, dilalaikan dengan kemewahan dunia, ya, mereka jahil tentang perkara agama. Maka ketika itu orang-orang yang masih istiqamah dengan kerja agama ini, meskipun hidup jauh setelah aku, kata Rasulullah, mereka di sisi Allah, ya, dianggap seperti orang yang pertama-tama masuk Islam di zaman aku. Ya, inilah mahalnya bapak-bapak yang mulia, ya, perjuangan untuk agama ini. Kerja dakwah di fase Mekah sebelum munculnya khalifah ini, yang hanya tinggal hitungan beberapa bulan. Maka ketika khalifah ini datang, orang-orang berbondong-bondong untuk ikut usaha dakwah ini, maka pahalanya tidak seperti orang-orang yang buat usaha dakwah agama di zaman Rasulullah. Maka kita beberapa bulan terakhir ini kita mau buat keputusan, Pak. Ya, untuk kita keluar di jalan Allah. Dan Rasulullah katakan amalan ini yang dinilai ini di akhir-akhir. Ya, ibaratnya kalau perjuangan fase Mekah yang begitu panjang ini, Pak, ya. Perjuangan fase Mekah yang begitu panjang yang dinilai di akhir-akhirnya ini, Pak. Ya, mungkin banyak orang yang ikut usaha dakwah mulai dari tahun 70-an, tahun 60-an. Ya, tapi mungkin sekarang ini mereka ya sudah tawajuh kepada perkara dunia misalnya, atau mungkin dikatakan meninggalkan. Maka mereka di sisi Allah tidak dianggap orang yang memperjuangkan agama di fase Mekah ini, yang mana tidak mendapatkan pahala apa tadi seperti orang yang mula-mula masuk Islam. Oleh karena itu, kita inginkan bagaimana di waktu yang terakhir dari fase Mekah ini kita melakukan pengorbanan-pengorbanan untuk agama ini. Supaya kita dicatat sebagai orang-orang yang memperjuangkan agama di fase Mekah. Yang mana ya balasannya tadi adalah di sisi Allah ini kita dianggap seperti orang yang mula-mula masuk Islam seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya, maka sisa beberapa bulan ini, ya mudah-mudahan saya berkhusnuzan kepada Allah bahwa tuan-tuan sekalian ini sudah ditakdirkan oleh Allah di bulan yang terakhir ini, ya, akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kedatangan kami kepada tuan-tuan ini hanyalah menjadi asbab saja, ya, sebagai pembuka jalan untuk kita sama-sama bergerak di bulan-bulan terakhir ini, ya, untuk bergerak di jalan Allah. Maka atas maksud ini bapak-bapak, kami insyaallah kembali nanti ke Jakarta Desember ini, ya. Kalau bapak-bapak ada yang berminat untuk ikut terus ke Jakarta, keluar 4 bulan bersama kami, ya, Desember, maka boleh kita, ya, serahkan nama kita sekarang, Pak. Kalau saya yang berminat. Masya Allah. Mari, Pak. Masya Allah. 4 bulan negeri jauh. Masya Allah. 4 bulan. Nah, kalau kamu, kamu lah. Saya main.